لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Kitabul Qadar, Kitab Takdir, bab yang kelima, ya, yang berbunyi, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. باب kata Imam Nawawi, bab takdir yang ditetapkan atas setiap anak Adam, itu setiap manusia, bahagian dari perbuatan zina. Ya, telah ditetapkan atas setiap manusia bahagian dari perbuatan zina dan selainnya. Ya, bahwa setiap manusia telah ditakdirkan untuk melakukan bahagian dari zina. Ya, bahagian dari zina dan yang lainnya. Maksud dari bab ini wallahu a'lam, yaitu bahwa seorang hamba mau tidak mau akan atau ditetapkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan zina. Nanti akan kita ketahui melalui hadis apa-apa saja bentuk perbuatan zina yang mau tidak mau dilakukan oleh seorang hamba. Ya, dilakukan oleh seorang hamba. Karena zina yang al-mustalah alaih, yang menjadi istilah dalam agama kita, adalah zina al-farj, zina kemaluan. Yaitu seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan di luar nikah. Ini yang diungkapkan dengan innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena dia adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk atau jalan yang buruk. Ini zina al-farj, zina kemaluan, di mana kemaluan laki-laki dimasukkan ke kemaluan perempuan di luar pernikahan yang sah. Ya, di luar pernikahan yang sah. Sementara yang berhubungan dengan bab ini adalah semua makna atau seluruh yang tercakup di dalam kata zina, yang nanti akan nampak jelas oleh kita dari bunyi hadisnya. Tafadhal. Hadis nomor 6702. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عبد في روايته ابن طاووس عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله عنه. Ini hadis diceritakan dari Tawus ibn Kaisan bahwa dia mendengar Abdullah ibn Abbas berkata, ma ra'aitu syai'an asbaha billamami, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih mendekati makna lamam. Ya, makna lamam nanti akan kita ketahui apa itu yang dari mana kata lamam ini. Ya, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih dekat dengan kata lamam maknanya. Mimma qala Abu Hurairah, dari apa-apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW berkata, bahwa Nabi SAW berkata, kemudian setelah itu dinukilkan hadis Nabi SAW. Pertanyaan, riwayat ini dari musnad siapa? Siapa persahabat yang meriwayatkannya? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis atau riwayat yang sekarang ini? Ibn Abbas. Ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi. Ha. Berarti siapa? Saya tidak melihat apa atau sesuatu yang lebih serupa dengan makna yang dimaksud dengan kata lamam dari apa yang ya, dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti Abu Hurairah, ini saya meminta pendapat ini. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis atau Abdullah bin Abbas? Abu Hurairah. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis Nabi ini, Abu Hurairah. Kemudian ada catatan faedah dari sanad ini bahwa sahabat meriwayatkan dari sahabat. Sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat. Ya, dan ini bukan sedikit, banyak sekali. Ya. Banyak sekali sanad riwayat di mana sahabat meriwayatkan dari sahabat. Kemudian faedah yang ketiga sebelum kita masuk ke hadis adalah bahwa Abdullah bin Abbas sangat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penafsiran Al-Qur'an yang mulia adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, penafsiran Al-Quran dengan hadis. Ini yang luar biasa, bahwa Abdullah bin Abbas menukilkan riwayat Abu Hurairah. Dia tidak mendapatkan dari Nabi langsung, tapi dia mendapatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala hadis Nabi SAW dengannya dia menafsirkan kata al-lamam di dalam Al-Quran surat Alladzina yajtanibuna kabairil ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Surat apa itu? An-Najm? Ayo, An-Najm. Alladzina yajtanibuna kabairil ithmi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, illa al-lamam, kecuali al-lamam. Ya, berarti di situ ada ungkapan dosa-dosa besar. Al-lamam di sini maksudnya dosa-dosa kecil. Ya. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa kabairul itsmi, yang besar-besar dari dosa, illal lamama melainkan al-lamam atau selain al-lamam, atau ini pengecualiannya. Abdullah bin Abbas mendapatkan penafsiran dari al-lamam dalam ayat tersebut. An-Najm ayat 32. An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha dan menjauhi dosa-dosa yang besar atau yang besar-besar dari dosa dan perbuatan keji kecuali al-lamam. Berarti mereka tidak bisa menjauhinya. Ya, mesti mau tidak mau mereka melakukannya. Sementara yang mampu mereka menjauhinya secara total adalah kabairul itsmi, yang besar-besar dari dosa. Dan yang dosa besar ditafsirkan atau didefinisikan oleh para ulama adalah dosa-dosa yang diancam oleh agama dengan neraka. Ya, dosa-dosa yang diancam neraka dosa besar. Dosa-dosa yang ditetapkan hukuman had di dunia. Ini juga termasuk dosa besar. Dosa-dosa yang ditetapkan oleh agama had di dunia, yaitu hukuman tertentu khusus di dunia, seperti mencuri. Itu ditetapkan hukumannya di dunia oleh agama. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan-tangan mereka. Ya. Faqta'u aydiyahuma. Potong tangan-tangan mereka jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Nakalam min Allah, sebagai pemberian hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Di antara dosa besar yang ditetapkan hukumannya di dunia adalah membunuh. Ya. Yang membunuh di dunia, maka hukumnya dibunuh. Ya, dengan diistilahkan dengan al-qisas. Ya. Melukai, hukumannya hadnya di dunia dilukai. Ya. Wal juruha qisas. Luka melukai dikisas. Ya. Luka melukai dikisas. Termasuk membunuh. Ya. Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'im muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali satu, disebabkan oleh satu dari tiga. An-nafsu bin nafsi, kisas, yang membunuh dibunuh. Ya, ini had. Di antara had yang ditetapkan oleh agama, hukuman yang ditetapkan di dunia adalah zina. Ya. Az-zani, az-zaniyatu waz-zani. Berbeda ya, kalau yang pencuri tadi laki-lakinya didahulukan. Az-zani, as-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan-tangan mereka. Sekarang dalam konteks zina, yang didahulukan oleh Allah adalah perempuan. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani. Karena perbuatan zina, sebab terjadinya lebih didominasi oleh perempuan. Ya. Di antaranya adalah at-tabarruj was-sufur, berdandan, bersolek keluar dari rumah, memperlihatkan, mempertontonkan aurat. Kemudian al-khalwatu wal-ikhtilat, ini juga termasuk penyebab yang di situ perannya perempuan lebih besar. Maka didahulukan oleh Allah sebutan perempuan yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Maka cambuklah setiap dari mereka 100 kali cambukan. Ini yang pelaku zina yang belum menikah. Pelaku zina yang masih bujangan dan masih perawan dan belum menikah. Ini hadnya. Sementara pelaku zina, pelaku zina yang sudah menikah, maka hukumnya rajam. Ini termasuk tiga, salah satu dari tiga yang halal darahnya tadi dalam Islam. An-nafsu bin nafsi, al-thayyibuz zani sebelumnya. Al-thayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah berzina. Ya. Yang sudah menikah dan sudah memiliki atau sudah merasakan kelezatannya dan sudah ada solusi untuk syahwatnya, tetapi dia berzina. Ya. Ini dirajam. Dirajam ini termasuk juga had, karena ayat rajam ini ayat yang dihapus tulisannya, hukumnya tetap ada dalam Al-Quran. Ya. Dia yang al-mansukhu lafzan, dan ayatnya masih dihafal oleh para sahabat. Ya. Masih dihafal oleh para sahabat Nabi SAW, yang dihapus cuma tulisannya, sementara hukumnya tetap berlaku. Dan itu yang diterapkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Itu contoh-contoh had. Ya, itu contoh-contoh had. Dan dosa pelanggaran yang ditetapkan hadnya di dunia adalah dosa besar. Termasuk dosa besar dalam definisi para ulama adalah yang dilaknat pelakunya. La'anallah. La'anallah. Yang dilaknat, diancam laknat pelakunya. Inilah diantara kriteria dosa-dosa besar. Kemudian ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil definisinya adalah kebalikan dari dosa besar, yang tidak ada ancaman neraka dan tidak ditetapkan hukuman di dunia dan tidak ada ancaman laknat, ya, dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dengan memahami pembagian dosa ke besar dan kecil ini, nampaklah oleh kita nanti apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahagian pada setiap manusia untuk berbuat zina. Ya. Karena al-lamam yang ada dalam ayat tadi itu adalah lawan dari kabairal ithmi wal fawahish. Dalam ayat tadi, alladzina yajtanibuna kabairal ithmi, ini konteksnya adalah pujian, janji dari Allah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish. Fawahish jamak dari fahishah, itu yang zina tadi. Ya. Ma fahusha minal qawli wal fi'li. Ma fahusha sababuhu, atau ma fahusha minal qawli wal fi'li. Dari ucapan dan perbuatan yang keji, maka dinamakan dengan fahisha. Dan lebih ditujukan kepada perbuatan zina, yaitu zina kemaluan. Kemudian Allah mengecualikan illal lamam, kecuali yang tidak mereka jauhi apa? Al-lamam. Konotasi kita ketika membaca ini, maka karena di sisi satu sisi disebutkan dosa-dosa yang besar dan perbuatan keji, maka adalah yang kecil-kecil makna lamam. Tetapi Abdullah bin Abbas justru ketika menafsirkan ini berdalil dengan hadis. Makanya dia menukilkan hadis ini. Saya tidak melihat makna lamam yang paling tepat lebih dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW. Apa bunyi riwayatnya? Inna allaha kataba ala bni adama hadduhu minaz zina. Kalau zina yang besar tadi sudah jelas. Zina yang besar sudah jelas, yaitu yang ditetapkan hukuman cambuk. Fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, atau yang ditetapkan hukuman rajam. Bunyi ayatnya yang sudah dihapus itu diriwayatkan oleh para sahabat, asy-syaikhu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuhuma. Ya. Perempuan yang sudah tua, maksudnya yang sudah menikah, dan laki-laki, bila mana mereka berbuat zina, maka rajam mereka berdua. Ini yang terhapus lafaznya, dan hukumannya tetap ada di dalam syariat Islam. Sementara zina yang ditetapkan oleh Nabi di sini bahwa setiap anak Adam akan dicatat, ditetapkan, ditakdirkan memiliki bahagian dari perbuatan zina, siapapun dia. Ya. Adraka dzalika la mahalah. Akan dia dapatkan ketetapan itu dan tidaklah ada kemustahilan. Mesti mau tidak mau. Itu yang maksud dengan la mahalah. Di sini apa terjemahannya? Sesungguhnya Allah telah menentukan atas setiap manusia untuk berzina. Ya. Yang pasti akan dikerjakan olehnya dan tidak dapat dihindari. Ini yang la mahalah. Tidak ada cara untuk menghindari. Mau tidak mau harus tetap akan dilakukan olehnya. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat demikian. Lalu Nabi SAW rincikan. Nabi SAW rincikan. Fazinal ainaini an-nazar. Ini zina yang pertama, yaitu kedua mata berzina. Kedua mata berzina. Bagaimana kedua mata berzina? An-nazar, yaitu melihat. Ya. Konteks hadis ini bukan untuk menetapkan hukuman. Karena kalau sudah ditetapkan hukumannya berarti masuk ke dosa besar. Dia hanya menyebutkan bahagian cabang-cabang perbuatan zina. Dan cabangnya ini tidak ada hukumannya. Tidak ditentukan hukumannya. Tidak ditetapkan hukumannya seperti zina kemaluan. Ya. Seperti yang disebutkan Nabi, fazinal ainainin nazar. Zinanya kedua mata adalah dengan melihat. Melihat sesuatu yang berhubung dengan syahwat. Yang mengundang syahwat. Ini termasuk zina. Dan zinanya bukan zina al-farj, tetapi zina al-ainain. Tidak ada ketetapan hukumannya nanti. Bila mana kedua mata itu berzina, maka dicongkel kedua matanya, tidak ada. Barang siapa yang berzina dengan kedua matanya, maka Allah melaknatnya, tidak ada. Makanya ini yang dimaksud dengan al-lamam di surat, di ayat An-Najm tersebut. Kemudian wazinan lisanin nutq, walinan wazinan lisani an-nutq, dan lidah berzina dengan ucapan. Makanya banyak orang yang dengan kata-katanya membuat syahwat lawan jenisnya bangkit, naik, desahan-desahan, ungkapan kata, bujukan, gombalan, rayuan. Dan ini sama dengan zina al-farj, bisa berfungsi sebagai ibadah, maksudnya kemaluannya, hubungan badan dengan kemaluan, bersenang-senang dengan syahwat kemaluan, bila mana pada jalurnya yang disyariatkan ibadah. Wa fi but'i ahadikum sadaqah, kata Nabi. Dalam bersenggamanya seseorang dari kalian itu berupa sedekah, yaitu ketika di jalan yang ditetapkan oleh agama. Tetapi bila bukan pada jalurnya, maka dia zina, dosa besar. Sama dengan lisan, sama dengan pandangan mata tadi. Bila diarahkan kepada yang dibenarkan oleh agama, kepada pasangan yang sah, maka dia menjadi ibadah. Abdullah bin Abbas mengungkapkan kata-kata, inni uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana li. Saya sangat menginginkan atau sangat memprioritaskan untuk berhias berdandan di hadapan dia, maksudnya istrinya, sebagaimana saya ingin dia berdandan di hadapan saya. Jadi ada apa namanya, refleksi, maksudnya tindakan balik. Jangan hanya ego saja, maunya istri yang berdandan sementara dia tidak. Jadi dia ingin hanya mendapatkan haknya sementara hak istrinya juga tidak diperhatikannya. Ini berkaitan dengan perbuatan yang sama tetapi bernilai berbeda. Yang satu adalah zina, melihat, mengucapkan kata-kata dengan lisan yang berhubungan dengan syahwat, bila mana bukan pada jalannya maka dia zina, zina lidah. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, sementara syahwat itu yang berandai-andai, berkhayal dan menginginkan untuk melakukan pelampiasan dengan cara ini, cara itu. Ya. Jadi syahwat itu yang nanti akan menaikkan lagi dari sekedar melihat, akan mendorong dari sekedar berungkap berkata-kata, diangkat lagi, dinaikkan lagi. Ya. Wa al-farju yusaddiqu dhanika aw yukadzibuhu. Sementara kemaluan ini yang nanti penentunya. Apakah langkah-langkah yang tadi mulai dari melihat, kemudian berkata-kata, berucap, kemudian syahwat semakin bergejolak, apakah kemaluan sebagai langkah terakhir atau tidak? Ini kembali kepada kemaluan. Kalau sudah sampai kepada zina kemaluan, fahisyah, perbuatan dosa besar. Kalau belum sampai ke zina kemaluan, berarti dia masih belum ada hukuman yang ditetapkan oleh agama dan dia masuk dalam kategori al-lamam. Masuk dalam kategori al-lamam. Luar biasa mendalamnya pemahaman Abdullah bin Abbas. Dia menguasai Al-Quran dan juga menguasai sunnah Nabi SAW, sehingga dia bukan tidak memiliki tafsir-tafsir yang lain, tetapi dia mengatakan tafsir untuk lamam yang paling tepat menurut saya adalah riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Paham? Baik. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Ini kedua lebih detail dari yang pertama. Akan dijelaskan secara rinci oleh Nabi SAW. Silakan. Ada yang lain. Makanya dia mengatakan mara'aitu asbah. Ya, bil-lamami. Saya tidak melihat ada yang tafsir yang paling mendekati makna dari lamam dalam ayat tersebut daripada hadis yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya, al-lamam banyak. An-Nawawi juga akan menyebutkannya, atau saya mendapatkannya di tafsir atau An-Nawawi. Kayaknya An-Nawawi. Coba lihat. Tidak, bukan di tafsirnya. Di tafsirnya mungkin di Ibn Abbas, di Ibn Kathir, yang menafsirkan makna lamam itu dengan beberapa penafsiran. Kita lihat. Nah, ini dia. Dia ada yang menafsirkan secara spesifiknya. Ya, seperti perkataan Ibnu Lubabah At-Taifi bahwa dimaksud dengan lama itu al-qublah, ciuman. Ya. Wal ghamzah, kerlingan. Ya. Kerlingan mata, karena kerlingan mata ini terkadang membangkitkan syahwat luar biasa. Ya. Kemudian pandangan, ini secara detail ya, sebutkan satu persatu. Ya, sebutkan satu-satu. Wal mubasyara, berpelukan. Ya, ada yang menafsirkan adalah hanya sekedar berkeinginan untuk berbuat dosa. Nih, kata Mujahid tentang makna lamam adalah alladhi yalummu atau yulimmu bidzambi thumma yada. Seseorang yang sudah mau untuk berbuat dosa tetapi dia tinggalkan, maka tidak tertulis sebagai dosa besar. Maupun meskipun dia ingin berbuat dosa besar, misalnya zina al-farj, tapi tidak jadi, dia urungkan, maka dia termasuk makna lamam. Tetapi menurut Ibn Abbas bahwa makna lamam yang paling mendekati atau yang paling mencakup semuanya adalah hadis Nabi SAW. Nah, ini masuk dalam kategori kita tadi. Penafsiran yang tertinggi adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan Sunnah. Ya, dari sisi ini maka sangat tepat ungkapan Abdullah bin Abbas, saya ma ra'aitu syai'an asbaha bil lamami mimma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba ala ibni adama haddan min az-zina. Ya, wallahu a'lam. 6703. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. حديث أبو هريرة ini yang mendukung kita bahwa musnad yang tadi adalah musnad Abu Hurairah atau hadis yang pertama tadi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, karena di sini dibawakan kembali oleh Imam Muslim tidak dari jalur Abdullah bin Abbas tetapi dari jalur Abu Salih As-Samman Az-Zakwan, ya Zakwan namanya, As-Samman atau Az-Zayyan, dari jalur tabi'in. Kalau tadi dari sahabat ke sahabat, kalau ini dari tabi'in ke Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi SAW bersabda kutiba ala bani adama nasibuhu minaz zina, sama dengan tadi innallaha kataba ala bani adama haddan, sama dengan nasib haddan atau haddun, bahagian, nasib, nasib, sudah bahasa kita nasib, sudah nasib saya bahagian, ya. Jadi nasib bahasa Arab, ya, sudah dimasukkan ke bahasa kita nasib, nasib saya, nasib kamu, sudah nasib lah, berarti bahagian dari apa yang ditakdirkan. Haddan dalam bahasa lainnya minaz zina, dari perbuatan zina, mudrikun dzalika la mahala, di sana adraka dzalika la mahala, sama. Lalu dirincikan oleh Nabi fal ainani zinahuma an-nadharu, ada di hadis yang pertama, kedua mata berzinanya adalah dengan melihat. Jadi kedua mata berzina, ya, kedua mata berzina, yaitu berhubungan dengan zina ini hubungannya dengan syahwat, ya, dengan syahwat. Wal udunani zinahumal istima, tadi tidak ada di hadis yang pertama, kedua telinga berzinanya dengan mendengar, ya, dengan mendengar. Subhanallah, setan membuat muka kan langkah-langkah zina dengan berbagai macam cara. Makanya Allah mengatakan la taqrabu, la taqrabu, karena yang mendekatkan ke zina itu banyak sekali, yang mendekatkan ke zina itu banyak sekali, dari zina-zina yang kecil-kecil ini. Zina mendengar, ya, wal udhunani zinahumal istima, kedua mata, kedua telinga ternyata juga berzina, dan berzinanya kedua telinga adalah dengan mendengar, tentu yang berhubungan dengan syahwat, ya. Wal lisanu zinahul kalam, ini sudah ada di hadis yang pertama, ya. Wal yadu zinahuma zinahal al-batshu, ini tidak ada di hadis yang pertama. Dan tangan berzinanya adalah dengan menggunakan tangan, ya. Banyak, ya, berhubungan dengan syahwat yang dilakukan oleh tangan, ya. Memeluk, mengusap, ya, meraba. Jadi hanya kalau sampai kepada tingkat meraba, memeluk, memegang, ya, dengan tangan yang berhubungan dengan syahwat, maka yang berzina ketika itu adalah tangan. Makanya saya teringat bahwa ketika zina al-farj ini terjadi, zina kemaluan ini terjadi, hukumannya di dunia bagi mereka yang belum menikah dicambuk badannya. Dicambuk badannya karena yang menikmati zina semua. Ya, yang menikmati zina itu, yang ditutup dengan zina kemaluan itu semua, maka badannya semua dicambuk. Kemudian bagi yang sudah menikah, Pak, rajam, maka dilempari badannya semua. Karena semua badannya yang menikmati zina. Awal-awalnya langkah-langkahnya mereka lakukan sampai nanti ke zinal farj. Sampai zinal farj ini walaupun tidak didahului oleh zina-zina yang lain, zina-zina yang pendahulu-pendahulu tadi, tetap yang merasakan kenikmatannya yang sesaat itu adalah seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh, maka sangat layak untuk dihukum semua badannya. Rajam itu artinya dilempari badannya dengan batu. Dilempari dengan batu sampai mati. Ya, makanya berhubungan dengan nyawa. Tidak boleh dibunuh seorang muslim, tidak halal darahnya kecuali salah satunya dengan sebab ini ya. Kemudian warijlu zinahal khuta, kaki ternyata juga bisa berzina, yaitu melangkah, langkah-langkah yang ditujukan ke tempat-tempat berzina, ke tempat-tempat yang di sana dilakukan zina-zina yang lain, sampai ke zina kemaluan. Langkah-langkah, karena memang kalau sudah diniatkan untuk menuju tempat maksiat, maka yang di sana mesti berzina, maka dari mulai langkah kakinya sudah terhitung berzina, sudah ditulis berzina. Ya. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Ini yang dari dalam syahwat yang di dalam jiwa. Dia menginginkan, dia yang berandai-andai, dia mengkhayalkan, dia nanti yang akan membawa ke langkah-langkah berikutnya, kemudian yang menutupinya atau yang mengingkarinya, yang membatasi apakah dia hanya dosa kecil atau menjadi dosa besar adalah apa? Kemaluan. Ya. Yang membuat dia berubah menjadi dosa besar atau yang menghentikan hanya dari ada hanya ada pada titik dosa al-lamam adalah kemaluan. Bila kemaluan tidak melakukannya, maka dia masih dalam terhitung dalam al-lamam. Sementara bila kemaluan sudah mengokekan, maka dia sudah masuk ke zona yang lebih besar, yaitu zina kemaluan, yang itu al-fahisha. Ya, al-fahisha. Yusaddiqu dhalika al-farju wa yukadzibuhu. Tetapi bila mana tidak sampai ke situ, maka dia tertulislah di catatan amalannya zina mata, zina lidah, zina telinga, zina tangan, zina kaki. Tertulis di catatan amalannya berzina. Ya. Cuma dia tidak masuk dalam kategori al-fahisyah. Wallahu a'lam. Yang berhubungan dengan bab kita ya adalah apa? Kita kitab apa? Kitab takdir. Ya. Hubungan hadis ini dengan kitab takdir apa? Ya. Ditulis setiap manusia ditakdirkan memiliki bahagian. Setiap manusia ditakdirkan oleh Allah memiliki bahagian dari ini. Ya, bahagian dari ini, dari berzina. Ya, bahagiannya bisa jadi hanya dengan mata. Bahagiannya bisa jadi hanya dengan telinga. Bahagiannya bisa jadi dengan yang lain-lain sebelum sampai ke zina al-farj, zina kemaluan. Ya, zina kemaluan. Dan karena dia adalah al-lamam, dan juga ini redaksi ayat di surat An-Najm tadi, redaksi pujian. Redaksinya pujian. Coba kita lihat bahwa Allah memang memuji. Redaksinya pujian. Alladzina sebelumnya ayat 31 walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Ya. Allah di ujung ayatnya, Allah akan membalas, memberikan balasan orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan, yaitu surga. Jadi redaksinya pujian. Siapa mereka yang diberi balasan surga yang telah berbuat baik itu? Adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali al-lamam. Ya, kecuali al-lamam. Jadi bukan sebuah kehinaan, bukan sebuah kerendahan dan ketercelaan seorang hamba terjerumus kepada ini. Ya, karena redaksi dari ayat ini adalah tentang pujian Allah untuk orang-orang yang berbuat kesalahan-kesalahan yang tadi, yaitu berzina dengan pandangan mata, tetapi bukan anjuran. Karena mereka akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebab-penyebab terhapusnya dosa tersebut. Penyebab-penyebab terhapusnya dosa banyak sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, ini luar biasa, kitabnya kecil tetapi isinya luar biasa. Raf'ul Malam, diangkatnya celaan, an A'immatil A'lam, dari imam-imam yang berkompetens, artinya yang punya ilmu yang luas, agar tidak diletakkan ketercelaan pada mereka dengan alasan-alasan syar'i. bahwa mereka kesalahan-kesalahan mereka itu adalah manusiawi, ya, seperti dosa-dosa kecil tadi, seperti bahagian atau cabang-cabang perbuatan zina, ya. Lalu bisa jadi mereka bertobat dari semua dosa dengan istighfar mereka yang tidak ada batasnya. Mereka mencontoh Rasulullah SAW bahwa beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali dari dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Kemudian atau dengan al-hasanat, ya, al-mahiyat, perbuatan-perbuatan baik yang menghapus dosa. Seperti apa perbuatan baik yang menghapus dosa? Salat, salat Jumat, Ramadan, ya. Ini penghapus dosa-dosa kecil. As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kabair. Ya. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, penghapus dosa-dosa di antaranya jika dijauhi dosa-dosa kecil. Jadi yang dihapusnya dosa-dosa besar. Nah, bisa bila dijauhi dosa-dosa besar. Jadi yang dihapus oleh ibadah tersebut dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian di antara faktor terhapusnya dosa adalah musibah. Ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala hazanin hatta syaukatu yushakuha. Ya. Tidak seorang mukmin ditimpa oleh musibah, min musibatin, baik kegalauan, kecemasan, kegundah gulanaan, ya, stres, sampai tertusuk duri, melainkan Allah akan hapus dosanya. Ini fasilitas yang diberikan oleh agama untuk orang-orang yang seperti tadi, orang-orang yang terjerumus kepada dosa-dosa kecil. Jadi mereka penghapus, maka tidak berhak untuk dicela. Apalagi ayat yang tadi redaksinya adalah pujian Allah, sama dengan pujian untuk orang yang bertobat dari dosa besar. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Pelaku dosa ternyata dipuji juga oleh Allah, tetapi dengan catatan mereka bertaubat. Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka ingat Allah lalu meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Jadi berhubungan bab kita ini dengan takdir adalah, dengan kitab takdir adalah, bahwa dosa-dosa zina yang kecil-kecil tadi yang termasuk dalam kategori lamab adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, didapatkan bahagiannya oleh setiap orang, ya, setiap manusia ditetapkan oleh Allah memiliki bahagian, bisa jadi hanya dengan mata atau dengan lisan atau yang lainnya, yaitu bila dilakukan di luar tuntunan syariat, di luar jalur yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab ma'na kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati wa hukmi mauta atfal al-kuffari wa atfal al-muslimin. Ya, bab yang keenam. Bab makna dari ungkapan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Apa makna di atas fitrah itu? Ini bunyi bab yang dibuat oleh Imam Nawawi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, hadis Nabi SAW yang nanti akan kita dapatkan di bawah bab ini. Kemudian yang kedua yang ada di bawah bab ini adalah wa hukmi mauta mauta, ya, ya, di sini kita mauta, ya, insyaallah. Indak alik maksura, ya, alik maksura. Wa hukmi mauta atfalil kuffar, dan hukum orang-orang atau anak-anak kecil yang meninggal dari orang kafir, apa hukumnya? Ya, ini pembahasan yang kedua di bawah bab ini, yaitu hukum anak-anak orang kafir yang sudah meninggal dunia. belum baligh. Kemudian yang ketiga, hukum tentang anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia, atau hukmu mauta, atau hukmu mauta atfalil muslimin, anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum baligh. Berarti ada tiga pembahasan di bawah bab ini. Dan sekarang kita baca hadis yang pertama, nomor 6704. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. باب yang keenam, arti atau makna setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Ya. Makna hadis, makna fitrah atau makna hadis tersebut. Kemudian hukum anak orang kafir, maksudnya yang sudah meninggal dunia, dan anak orang muslim yang mati atau yang meninggal dunia. Ya. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada, ya, min mauludin, ma min mauludin, tidak ada yang dilahirkan, seorang pun yang lahir, illa yuladu, melainkan dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah, kata Nabi. Ya, ini kaidah bahwa semua manusia yang lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah. Ya, lahir dalam keadaan fitrah. Para ulama berbeda-beda menafsirkan fitrah ini. Di antara yang mereka tafsirkan adalah bahwa fitrah ini adalah Islam itu sendiri. Adalah Islam. Atau tepatnya adalah kesiapan untuk menerima syariat Islam atau agama Islam, agama tauhid. Bahwa dia lahir bersih dan sudah ada lahan untuk ditanamkan pohon-pohon tauhid di dalam jiwanya. Itu setiap yang lahir, siapapun dia, apapun warga negaranya, dari bangsa manapun juga, ketika dia lahir, maka dia membawa jiwa yang bersih, membawa kesiapan untuk menjadi seorang muslim, kesiapan untuk menjadi seorang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kok bisa berbeda-beda? Ya, yang membuat dia berbeda-beda adalah apa yang ada di sekitarnya setelah lahir. Ya, jadi berpengaruh. Makanya Nabi mengatakan fa'abawahu. Lahirnya dalam keadaan fitrah, tetapi kedua orang tuanya lah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawwidanihi, yang akan membentuk dan mencetaknya sebagai Yahudi. Ya. Au yumajjisanihi, yang akan mencetak dan membentuknya sebagai Majusi. Tergantung orang tuanya. Ya. Tergantung orang tuanya yang nanti akan bersama mereka bayi ini sampai atau meranjak besar. Ya. Au wayunassiranihi wayumajjisani, yang kedua adalah yang akan membentuk dan membuatnya menjadi Nasrani atau Majusi atau yang lain-lainnya. Ini yang bukan hanya bukan membatasi, tetapi memberikan percontohan. Ya, memberikan percontohan. Sementara ideologi agama banyak. Di zaman Nabi hanya menyebutkan tiga agama yang besar. Agama Majusi, Yahudi, dan Nasara. Ya. Lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan, percontohan dalam di dunia hewan. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana hewan ternak ya melahirkan hewan ternak yang utuh. Ya. Lahir darinya adalah anak yang lengkap dan tidak ada celah. Sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat. Jam'a maksudnya tidak ada celah. Utuh. Ya. Hal tuhisuna fiha min jad'a? Kata Nabi SAW meminta atau melihat pemahaman para sahabat. Apakah kalian akan dapatkan pada anaknya yang lahir itu kekurangan? Ya. Ada cacat atau terpotong? Ya. Jan'a, terpotong tangannya, terpotong telinganya. Tidak. Tidak akan didapatkan, kata Nabi SAW. Ya. Inilah perumpamaan fitrah tadi. Yaitu hewan yang bahimah melahirkan anak yang tanpa cacat. Ya. Ketika lahir anaknya lengkap semuanya. Tidak ada yang kurang. Ya. Ketika lahir anak hewan tersebut lengkap semuanya tanpa cacat diperiksa. Ya. Tidak ditemukan. Biasanya ini unta atau kuda, hewan-hewan seperti ini yang selalu ditunggu kelahirannya cacat atau tidak. Ketika didapatkan tidak cacat, maka begitulah perumpamaan fitrah yang dibawa oleh manusia. Itulah perumpamaan fitrah, tidak ada kurang satu pun fisiknya. Dan begitu pula manusia ketika lahir, fitrah itu kesempurnaan, kesiapan untuk menerima syariat Islam atau menerima agama tauhid. Tidak ada kurang sedikit pun. Nanti setelah lahir barulah terjadi apa-apa pada hewan ini. Setelah lahir nanti akan banyak ancaman-ancaman bahaya. Ya. Banyak ancaman-ancaman bahaya yang akan merusak. Nah, itulah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan iqra'u atau waqra'u in syi'tum, jika kalian mau bacalah firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya. Itulah fitrah Allah yang telah Allah tetapkan manusia di atasnya. Maksudnya kesiapan tadi membawa kesiapan untuk menerima tauhid, menerima agama tauhid untuk menjadi seorang hamba. Lalu yang mempengaruhi dia menjadi kotor nanti adalah alam di sekitarnya, alam sekitarnya. Tetapi bawaan lahir fitrah, bawaan lahir fitrah. Nanti yang akan membuat dia terkontaminasi alam sekitar, terutama orang tua, terutama orang tua. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ketetapan Allah, pada penciptaan Allah. Jadi ini semua, semua yang lahir dari manusia membawa fitrah. Dan makna fitrah tadi apa? Islam atau kesiapan diri untuk menerima Islam. Makanya orang-orang yang tidak rusak fitrahnya ini mudah menerima Islam. Orang-orang yang tidak kotor fitrahnya mudah menerima Islam. Mudah sekali. Bahkan terkadang tanpa ada pemberi peringatan pun mereka dengan mudahnya condong ke sana. Seperti Waraqah bin Naufal di tengah-tengah kacau balaunya keyakinan dan ideologi Mekah, tetapi dia tetap condong kepada tauhid. Ya. Makanya dia tinggalkan kesemrawutan ideologi Mekah, dia menelaah Injil. Ya, bahkan dia ditetapkan masuk ke agama Nasrani yang ia pahami dari Injil, yang mengajarkan tauhid. Makanya ketika Nabi dengan istrinya Khadijah, ya, Waraqa bin Naufal ini adalah anak pamannya Khadijah, walaupun usianya terpaut jauh. Waraqa bin Naufal ini sudah terlalu tua, bahkan alisnya sudah mulai turun. Ya, sudah tua. Sementara Khadijah masih di bawah 50-an. Dia menikah dengan Nabi menurut pendapat yang kuat adalah 40 tahun. Ya. Sementara Nabi diangkat menjadi seorang nabi kapan? Usia 40 tahun, berarti 15 tahun. 40-55, di atas 50 berarti. Di atas 50 tahun usianya. Ketika itu Khadijah radhiyallahu taala, mereka sudah punya banyak anak. Ya. Dibawa oleh Khadijah Nabi Muhammad SAW ke beliau. Ungkapan pertama dan ini fitrah yang dihiasi oleh wahyu tadi. Dia mengatakan innahun namus. Sungguhnya yang datang kepadamu itu malaikat. Yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia mengatakan hadis dalam Sahih Bukhari, ya laitani kuntu jaza'an iz akhrajaka qaumuk. Andai kata saya masih memiliki kekuatan ketika engkau diusir oleh kaummu. Ya, dia sudah memprediksi itu karena dalam cerita di Taurat tentang nabi-nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka Nabi Isa diponis untuk dibunuh. Ya. Bersekongkol Yahudi dengan penguasa ketika itu membunuh Nabi Isa, untuk membunuh Nabi Isa, lalu diselamatkan oleh Allah, bahkan beliau diangkat ke langit oleh Allah Jalla wa Ala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaih. Ya. Dan ada dalam Injil, maka ini yang membuat dia meyakini bahwa Nabi Muhammad akan diusir oleh kaumnya. Ini fitrah yang dia tanpa ada yang membimbing dari manusia. Berada dalam fitrah jauh dari kegelamau kehidupan Mekah, dari kerusakan-kerusakan keyakinan, akidah, ibadah dan yang lain-lainnya. Bid'ah-bid'ah dalam ibadah yang mereka tambahkan dari syariat Nabi Ibrahim luar biasa. Jadi bid'ah ini sudah ada di masa jahiliyah, menambah-nambah syariat Nabi Ibrahim. Tawaf dengan telanjang ini tambahan. Wukuf tidak boleh di luar tanah haram, bid'ah. Mereka tidak wukufnya di luar tanah haram. Mereka jadinya wukufnya tidak pernah di Arafah, karena Arafah di luar tanah haram. Ya, jadi mereka tidak di Arafah. Tambahan-tambahan yang mereka buat dalam syariat. Dan apalagi hubungan sosial kemasyarakatan yang kuat memakan yang lemah. Kemudian perzinahan. Benar-benar rusak. Yang disebabkan oleh kerusakan akidah. Nah, ini yang fitrah. Ya, ini yang fitrah. Bahkan orang-orang yang masih dipengaruhi oleh fitrahnya tadi, walaupun dia masuk ke lembaga yang justru merusak agama, tetapi fitrahnya yang membuat dia menilai bahwa agama Islam tidaklah seburuk yang diungkapkan oleh mereka-mereka. Banyak dia, ada sebagian dari orientalis, ya, ada namanya seorang orientalis Belanda, ya, yang karena masa pertumbuhan orientalisme ini dari abad ke-12, mulai dari abad ke-11 awal dari orientalisme ini muncul setelah masa kegelapan di barat sana. Ya, kemudian terjadi pergolakan besar, kemudian muncullah sebagian dari tokoh-tokoh agama dari umat Nasrani yang belajar ke kaum muslimin. Menuju Andalusia ketika itu, Spanyol sekarang, belajar dari kaum muslimin ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia. Kemudian mereka nanti kembali, ini awal dari pergerakan orientalisme. Kemudian muncullah sebagai bidang ilmu tersendiri, mempelajari tentang ketimuran. Ketika konotasinya adalah Islam. Ya. Ketika mereka belajar, ada di antara mereka yang membawa fitrah tadi, walaupun tidak sebersih ketika lahir. Masih membawa bekal fitrah tadi, sehingga minimal dari mereka tidak terlalu menyudutkan. mereka objektif ketika menilai. Karena memang pada dasarnya adalah menyudutkan. Menyudutkan dengan pelajari, ternyata mencari kelemahan-kelemahan lalu disebarluaskan. Tentang Al-Quran, tentang Nabi, tentang bahasa Arab, tentang syariat Islam. Ya. Banyak tuduhan-tuduhan yang miring terhadap Islam dari mereka. Ya. Dan bahkan ini sampai masuk ke dalam jiwa kaum muslimin yang belajar kepada mereka. Salah satu yang mereka bisa telurkan atau mereka mereka tetaskan adalah liberalisme dari tengah-tengah kaum muslimin, ya. Ideologi kebebasan dalam berpikir. Padahal konotasinya adalah agama. Dikiranya agama ini adalah agama yang bisa dikonsep oleh manusia. Padahal agama itu konsep Allah Subhanahu wa taala, dan mereka nanti yang mengembang-kembangkan. Oh, begini maksudnya. Menurut saya begini. Dan ini adalah hasil dari perang pemikiran yang dilakukan, yang digusung oleh Orientalis. Ya, yang digusung oleh Orientalisme. Intinya, kembali kita kepada fitrah tadi. Jadi fitrah itu kesiapan untuk menjadi orang yang beriman. Itu sudah dibawa oleh setiap manusia. Tetapi Allah, ini antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda rahmat Allah itu tadi, setiap manusia membawa itu. Tetapi itu rentan. Rentan. Ya, rentan sekali. Dengan faktor sekitar tadi berubah. Dan bahkan tertutup habis dan dia tidak ada pengaruh apa-apa. Sama dengan wa'idul muslim fi nafsi kulli muslim. Wa'idullah fi nafsi kulli muslim. Ya, ada yang mengingatkan dari Allah di setiap jiwa seorang muslim. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Ini sebenarnya dia hanya sekedar memberi peringatan dan tidak memberikan pengaruh apa-apa. Dia hanya mengingatkan, didengar terserah, yang tidak didengar pun tidak mengapa. Sama dengan fitrah tadi, kita hanya punya lahan, terserah kita. Ditanam dengan tanaman yang baik atau tidak. Bisa ditanam dengan ganja, bisa ditanam dengan apapun juga, bisa ditanam dengan tanaman yang menghasilkan, yang memberikan manfaat. Nah, itulah fitrah gambarannya. Lahan untuk menjadi orang yang baik itu sudah disiapkan oleh Allah, dan dia rentan untuk berubah dan tidak memberi pengaruh apa-apa. Dan ada, ini juga taufik dari Allah, seperti tadi, sampai tua walaupun dia hidup di kalangan orang tadi, tetapi fitrah itu masih ada pengaruhnya. Makanya ketika masuk wahyu, masuk syariat, dengan mudah berubah. Seperti orang-orang yang Orientalis tadi, yang di antara mereka memang ada yang muslim, yang masuk Islam, dan ada minimal yang hanya sekedar objektif dalam menilai. Benar-benar mempelajari tentang ketimuran itu sekedar belajar. Bahkan yang luar biasa, mereka ini menghasilkan karya di mana penuntut ilmu kaum muslimin mengambil manfaat darinya. Saya masih punya kitab 6 jilid kalau tidak salah, Kamus Hadis. Ya, kalau sekarang kan mudah untuk cari hadis dengan benda-benda, dengan kecanggihan sekarang ini, melalui program-program aplikasi yang dibuat oleh kaum muslimin. Dahulu untuk mencari hadis susah sekali. Satu hadis saja ditugaskan untuk kami ketika itu. Satu hadis. Ada tugas di kuliah hadis, fakultas hadis itu, coba kalian telusuri hadis ini di mana saja berada. Itu membutuhkan waktu seminggu. Ya. Cari, kumpulkan semua referensi hadis kita. Kemudian yang pertama tentu kita pikirkan ini hadis tentang apa. Diprediksi di mana kita hadis ini letakkan. Kalau tentang akidah tentu di hadis-hadis tentang akidah. Susah sekali. Beliau ini, Orientalis ini, seorang profesor ya, Orientalis, dia membuat kamus hadis. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Hadithin Nabawi, li Alfadh Hadithin Nabawiyah. Kamus, dia membuatkan pangkal, dibuatnya pangkal hadis, kemudian di ujungnya nanti dibuatnya rumus. Kalau Bukhari buatnya kha, dibuatnya nomor yang ada di Sahih Bukhari. Muslim dibuatnya mim, nanti dibuatnya nomor di Muslim. Kemudian Nasa'i dibuatnya sin. Ya. Yeah. Kemudian dibuatnya nomornya, kemudian Tirmidzi ta, kemudian Abu Daud dal, kemudian Ibnu Majah jah. Ya, jah. Nanti dibuatnya nomornya di nomor yang ada di kitab. sangat membantu. Dan kita subhanallah mendapatkan faedah dari kitab ini luar biasa. Luar biasa sekali. Kita tinggal dapat hadis, kemudian misalnya hadis tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nanti dibuatnya di kamus ini, kullu mauludin yuladu. Titik-titik-titik. Kemudian dibuatnya rumus-rumus tadi dengan nomor hadisnya. Tinggal kita kembali ke kitab-kitab tersebut. Berarti dia sudah menguasai semua referensi hadis kaum muslimin. Bahkan mereka menghafalnya. Dan karya mereka menjadi manfaat bagi kaum muslimin. Sekarang saja saya tidak lagi melihat kitab itu. Karena tidak bisa, karena dengan mudahnya. Dengan aplikasi, tulis saja kalimat satu kata dari hadis tersebut, maka keluar semua hasilnya. Mau berapa dapat. Kitab apa saja dapat. Ya. Ini mereka yang tadi membawa secercah fitrah tadi yang masih tersisa. Minimal adalah mereka memberi manfaat. Walaupun dalam kekufuran. Dan banyak lagi. Contoh-contoh orang tanpa dengan hanya sekedar melihat orang sholat di masjid Mekah saja. Dia kerja di Arab Saudi sana. Di sana kan ada tampilan, alhamdulillah sudah di mana-mana sekarang dengan channel Al-Qur'annya. Ya. Kemudian di bawahnya ada terjemahan. Melihat orang sholat di TV saja di masjid haram itu terbuka hidayah. Fitrah tadi masih ada. Kemudian kabut yang ada menutupinya Islamah itu sirna begitu saja. Dilihatnya dia merenung sekali. Nyaman dan bahagia melihat orang sholat. Sampai mereka mengatakan ini nyatanya mereka dikuancarai kenapa kamu masuk Islam dengan hanya melihat orang sholat di masjid haram di Mekah. Setiap bekerja, setiap waktu sholat dia melihatnya. Betapa keteraturan, kerapian, kepatuhan yang luar biasa. Imam tidak memberi aba-aba rukuk semua tidak. Imam tidak mengatakan ayo sujud tidak. Imam hanya berbuat sendiri sementara di belakang tanpa ada memerintah mengikuti gerakan imam. Kan tidak ada. Hormat gerak tidak ada. Ya. Lancang depan tidak ada. Imam sholat sendiri. Seakan-akan sholat sendiri. Dia Allahu Akbar. Dia sendiri sholat. Bertakbir. Semua di belakang bertakbir. Bukan puluhan, ratusan. Jutaan. Jutaan. Ini fitrah tadi yang setiap dia melihatnya dia merasa bahagia. Akhirnya dia memilih untuk masuk Islam. Masuk Islam. Subhanallah. Ini yang kita maksud dari fitrah adalah kesiapan yang sudah memang ada setiap orang, kesiapan untuk menjadi hamba Allah yang mengibadati Allah, setiap manusia yang lahir membawa itu. Nah, ini sebagai catatannya untuk kita lanjutkan membaca hadis ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah di awal, bukan awalnya, enggak tahu kita apakah hari Senin atau Selasa. Kita yang jelas besok kita libur, bisa jadi Senin karena masalahnya adalah kita terkait dengan dokter. Ya, dokternya sekarang di Jakarta. Dia tidak tahu apakah pulang Sabtu. Kalau pulang Sabtu berarti Senin kita masuk. Tapi kalau dia pulangnya Senin, maka kami akan menunggu kedatangannya untuk berobat. Dan bisa jadi Selasa atau Rabu kita lanjutkan pelajaran kita. Tidak pasti ya. Yang jelas besok Jumat kita libur. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.